Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan semua senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan melanjutkan kembali insyaallah pertemuan sebelum terakhir untuk mengkaji kitab ini atau kutaib ini, dan insyaallah karena sudah lama tidak melakukan perlombaan, maka hari ini kita akan melakukan perlombaan. Silahkan disiapkan mushafnya terlebih dahulu. Ya, pegang mushaf semuanya. Ya, ya. Hari ini kita akan mengkaji poin atau tips yang keberapa? Yang ke-20. Dibaca dulu, maksud sama 20. Belum mengatasi sebuah masalah saat itu juga untuk kemudian berkonsentrasi terhadap masalah. Mengatasi sebuah masalah saat itu juga untuk kemudian berkonsentrasi terhadap masa depan. Orang hidup itu enggak mungkin enggak ada apa? Masalah. Kalau enggak pengen ada masalah, apa? Tinggallah di surga. Nah, kalau enggak pengen ada masalah, tinggallah di surga. Selama kita di dunia pasti ada masalah. Bahkan ketika kita mati, ada masalah? Ada. Sehingga orang yang bunuh diri itu salah. Dia pikir dengan bunuh diri itu masalah selesai. Justru masalah semakin berat, semakin mengerikan. Ya. Jadi orang hidup itu pasti menghadapi masalah. Nah, sikap kita itu bagaimana ketika menghadapi masalah? Ada sebagian orang ketika menghadapi masalah dia lari. Apa maksudnya, Jess? Lari. Lari itu maksudnya apa? Menghindar. Ya. Misal nih, Ustadz Abi kasih contoh. Ya, menghindar dari masalah itu kayak gini. Besok ujian surat Ar-Rahman. Ujian apa? Surat Ar-Rahman. Begitu melihat, susah. Kebalik-balik. Udahlah, gak mau merojak. Itu namanya lari dari masalah. Ketika dapat masalah, harusnya diapakan? Maksud sama? Dihadapi. Ketika kita sudah tahu, ya, surat Ar-Rahman, karena lama tidak dimurojaah, akhirnya banyak yang kebalik-balik, yang lupa. Maka bagaimana menghadapinya, Mas Ukasha? Dibaca bolak-balik. Ya. Bukan malah kita, enggaklah, susah. Jangan. Ya. Apa kemarin nasihatnya? Berpikir apa? Positif. Bukan susah, tapi mudah. Ya. Gitu, Mas Anjas. Ya. Ya. Ini namanya masalah. Bukan hanya masalah, termasuk juga pekerjaan. Namanya orang hidup di dunia pasti punya pekerjaan. Kalau kita pengen hidup kita bahagia, maka ada pekerjaan, selesaikan saat itu. Ya. Kemudian berkonsentrasi terhadap masa depan. Ya. Karena ketika kita ada masalah, ketika kita ada pekerjaan, kemudian kita tunda-tunda, maka yang terjadi masalah itu akan semakin apa? Menumpuk. Bahkan sampai ke hari kiamat. Siap-siap? Ya. Siapa yang bisa segera menemukan suratnya adalah ayatnya dulu. Ayatnya 99 sampai 100. Berapa? 99 sampai 100. Suratnya adalah Al-Mu'minun. Aku bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lali a'malu shalihan fi ma kuntu. Bagus. Masya Allah. Kali ini yang beruntung adalah Mas Ukasha. Ya, coba dibaca Mas Usama. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbir ji'un. Hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbir ji'un. Sampai ketika datang kematian kepadanya, maka dia berkata, rabbir ji'un. Apa artinya Mas Mas Abdurrahman, rabbir ji'un? Wahai Rabbku, kembalikan aku. Maksudnya dia pengen dikembalikan ke mana? Ke dunia. Terus selanjutnya apa Mas Usama? La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Saya pengen beramal soleh. Fi ma taraktu. Saya pengen beramal soleh. Loh, dulu ngapain aja? Dulu, kenapa dia sampai menyesal seperti itu? Karena dia dulu terbiasa menunda-nunda. Apa bahasa Arabnya, Mas Anjasha? Saufa. Anda sih saufa. Jangan. Apa artinya saufa? Nanti. Jangan ditunda-tunda. Orang yang suka menunda-nunda amal soleh itu bisa sampai ketika malaikat mencabut nyawanya, saat itulah gak bermanfaat. Kayak Fir'aun lah. Dia tunda-tunda sampai nyawanya sudah sampai kemana? Tenggorokan. Begitu nyawanya sampai ke tenggorokan, karena sudah hampir tenggelam kan di laut apa namanya? Laut Merah. Baru dia baru kemudian dia berkata, "Amantu billadzi amana bihi Banu Israil." Ya. Aku pengen beriman kepada Tuhannya Banu Israil. Apa jawaban Allah? Al-ana. Nebesiki. Baru sekarang kamu mengatakan seperti itu. Ya. Diterima atau tidak? Enggak. Karena sudah selesai waktu beramal. Sudah expire. Apa expire? Sudah kadaluarsa. Bukan saatnya. Dari kemarin ngapain aja. Ya. Na'udzubillahimin. Dalik. Ya, lanjut Mas Anjasa termasuk. Termasuk perkara yang bermanfaat adalah langsung mengatasi sebuah masalah saat itu juga. Untuk kemudian berkonsentrasi terhadap masa depan, karena jika permasalahan itu tidak diatasi segera, maka dia akan bertumbuk dengan permasalahan-permasalahan yang telah lalu dan yang akan datang, sehingga bebannya akan semakin berat. Bebannya semakin apa? Berat. Contoh. Kenapa kalau disuruh nyuci piring, oh capek. Kenapa? Bukan. Karena? Capek. Karena? Numpuk. Ya. Harusnya bagaimana? Harusnya? Begitu selesai makan, cuci. Ya. Dan ini sudah mulai kita laksanakan. Ya, berjalan, cuman memang perlu untuk terus-menerus menjadi sebuah habit. Habit itu adalah kebiasaan. Pokoknya begitu makan, begitu minum, ya jangan langsung pergi. Tapi makan, minum, langsung cuci. Kalau seandainya masing-masing dari kita, ya setelah makan, setelah minum kita cuci, mungkin nggak numpuk. Enggak. Ya. Apalagi setelah masak juga demikian. Ya. Begitu selesai goreng, ya, penggorengannya langsung dicuci. Begitu selesai ngerebus apanya? Pancinya langsung dicuci. Ya. Ini contoh menumpuk-numpuk dan menunda pekerjaan. Contoh yang lain. Nanti kalau sudah di pondok, ya, yang belum mondok, yang sudah mondok, baju. Ya, biasanya ada sebagian santri itu nyucinya Kapan? Sebulan sekali. Astagfirullah. Katanya untuk mengirit waktu, enggak, rugi. Ya, apa yang terjadi kalau misalnya baju kotor ditunda-tunda nyucinya? Berjamur, akhirnya susah untuk dicuci. Karena noda semakin dibiarkan semakin membandel. Pernah nggak lihat ada baju putih kemudian ada titik-titik bintik-bintik apanya? Bintik hitam. Itu awalnya nggak seperti itu. Awalnya baju putih bersih. Cuman karena keringet yang kemudian ditumpuk, dibiarin sehari, dua hari, tiga hari, lama-lama nggak bisa dihilangin. Walaupun pakai pemutih, ya, walaupun pakai air hangat, susah. Ya, karena sudah terlanjur membandel. Ini namanya menunda-nunda pekerjaan. Hafalan Quran juga demikian. Murojaah juga seperti yang ditunda-tunda. Ya. Kenapa kok hafalan kita itu kadang-kadang sudah dihafal terus susah untuk diingat, sudah lupa. Kenapa? Karena jarang dimurojaah. Siapa ya? Kayaknya dosennya Abi pernah cerita. Ketika buku, kita punya buku banyak ya. Mas Usama tolong ambilin buku-buku. Terserah ini. So gini, setumpuk ini. Ya. Anak-anakku coba lihat ini. Buku yang paling mudah diambil yang mana? Yang paling atas. Yang paling susah di mana? Yang paling bawah. Begitulah namanya hafalan. Hafalan itu kalau ditaruh di bawah, enggak pernah di apa? Enggak pernah di murojaah. Di murojaah itu ditaruh di atas. Itu akan susah. Ya. Makanya kita kan punya sabak, punya sabki, punya manzil. Ya. Sabak itu nambah hafalan baru. Sabki adalah murojaah yang barusan kemarin dihafal. Manzil yang sudah lama dihafal. Jadi kita itu punya hafalan Quran yang lama-lama tetap di murojaah. Supaya apa? Supaya ketika akan di setoran baru kemarin kita bacanya. Sehingga gak susah. Jadi kalau misalnya kita punya hafalan terus hafalan kita banyak yang hilang, itu tandanya kita jarang murojaah. Makanya kalau diajak murojaah, jangan apa Mas Anjas? Jangan males. Ya, Mas Ukasha, Mas Abdul Rahman, ya kertas yang barunya sudah ada tulisan apa itu? Sabak, sabki, manzil, baca mandiri. Ya, kita terapkan. Ya, Mas Anjas kita terapkan. Ya, biiznillah mulai hari ini. Ya. Ada sabaknya, mulai hari ini ada sabak lagi. Nah, mulai nunda-nunda lagi. Ya, ada sabak, ada sabki, ada manzil. Ya, lanjut. Mas, siapa yang belum baca? Mas Ukasah? Mas Abdurrahman, tadi udah baca ayat. Jika semuanya. Halaman baru, juga semuanya. Jika semuanya segera diatasi pada waktunya, maka Anda dapat menghadapi masa depan dengan pikiran yang terpusat dan berhati-hati. Nah, ini untungnya, nak. Kalau kita itu segera menyelesaikan masalah, segera menyelesaikan pekerjaan, kita sudah fokus. Yang besok apa? Kalau misalnya kita nunda sekarang karena kita suka main bola, bukan berarti nggak bola, tapi kita terlalu sibuk dengan main bola, atau karena kita pengen baca buku, akhirnya buku itu membuat kita lupa dengan tugas kita, akhirnya besoknya numpuk, akhirnya menjadi sebuah yang berat. Kalau sudah berat, akhirnya kita malas. Maka solusinya apa, Mas Anjas? Selesaikan pekerjaan kitab ini atau kutaib ini. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya, setelah kita selesai mengkaji kutaib ini, kita akan berpindah ke kutaib berikutnya, insya Allah azza wa jalla. Dan nanti akan kita sampaikan apa buku panduannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.